Lukas bab 14. Isa ada bu keret morete. Pak apa sedeti lantarna orang agabetusa ria tanto bade. Tapi celaka orang sedeti lantarna tusa jeria. Lebih becek mon orang jeria le ere gantongi pegilisan. Lacu capur kata se. Etempeng deti lantarna salah setong dari reng orang keni ria agabetusa. Deti tengate. Mon tare tanah bak naga betusa, paenga. Mon atau bet beri isapora. Mon tare tanah bak najeri aga betusa, kabak na petong kale saare. Ben saben mari aga betusa, laju entar kabak na sambil ngocak. Sengkok nyoona sapora, beri isapora orang jeria. Para rasul, mator ke Guste Isa. Guste, pakwataki iman abdina. Guste Isa adebu. Mohon bena andi iman sebikin sawi bayi. Bena bisa ngocak kabung kana besaran ria. Mara bena arbut ben makramokna. Pas manceng etase, tanto kajuan jeria. Atau rok kaparin tanah bena. Seompah mana ian tanah bena. Bede se andi kabule, se nyelake tegel ota banguan domba. Mohon kabule na bena jeria mole. Apa kerana bena ngocak kakabule jeria? Mara tulian kan ngakan. Tak kerah. Sebaliknya, bakna tentang ngocak kandaria ke kabule jeria. Paranta, sengkok ngakana. Aklampi saya berseh, togui sabetara sengkok ngakan ben ngenom. Semarani jeria, bakna oleh ngakan. Kabule jeria tak parok yalem, polana atau rok parentana lorana. Tak ya, pada bayi ben bakna. Mon bakna lajalenaki sekabiana parenta sesoraki ka bakna. Pas ngocak kandaria. Sengkok ria perak kabule biasa. Sengkok perak ajalenaki kewajiban. Edalem parjalanan ke Yerusalem, Isa lebet ebagian setetiba tesa Samaria ben Galilea. Ebet to masuk ke setong kampung, pas esanteri orang kasapolo, sebadanya deng penyakit kolek buduk. Reng-reng jeria manceng ejauna ben aera. Isa ngoleti reng-reng jeria, laju adebu. Kasa, entar kemampi mam. Soro parek sahabat dan abakna. Etengah jalan, penyakit reng-reng jeria etemu beres. Ebekto salah setong iantaranah sekasapolo jeria tau. Ja abakna la beres, laju abeli ka Isa, sambil raksorakan amul ja kiala. Orang jeria laju asojut iacunana Isa, sambil mator sakalangkong. Orang jeria, orang Samaria. Isa adebu. Sepa beres kutak kasapolo tak iya. Ekemah kasangakna. Arapa mepera orang mancar ya. Sabeli ka angke asa kelangkong ka Allah. Isa laju adebu ka orang jeria. Mara jege. Pas lemole. Polana bena percaya ka sengko. Dati bena beres. Beda reng-reng Farisi atanya ka Isa. Bila Allah serabuh ka angkui marentaah. Debuna Isa. Pemerintahna Allah. Tak mulai kalau bendetan de sekening abas orang. Sampai orang bisa ngocak. Mara tengku, arwah salerana. Ota bena, salerana beda disa. Sabab Allah ria, la mulai marenta, engak tengana bena. Saalan aja ria, Isa ada bu keret morit de. Setong bekto, bena bekal teroah nengale ana salah setong dari rea arena potren manosa. Tapi bena tak bisa nengale. Bekal beda orang-orang, sengocak kandaria. Tengku Edisa. Ota bena, tengku Edina. Tapi bena jak keluar entar nyareh. Akan tetep ketep setera elangi. Ben aglirap dari koncok sesetong, ka koncok setongah. Kanta jeriak ya teki. Kabada ena, potrana manosa, arena. Tapi da ada na, potrana manosa jeria, kotu nangkung sangsara sabenyakna. Ben tak terima bikreng orang jaman setia. Are bektona. Potrana manusia jeria enyata aki-teki. Kabada ena pada ben jamana enuh lambe. Oreng pada kan ngakan. Benom ngenom. Abini kanta jeria rostrosan. Sampai enuh masuk ke dalam kapal. Ben banjir dateng. Mama tereng oreng jeria kepi. Beriakia ejamana lut. Oreng pada ngakan ben ngenom. Acual beli. Mentamenan ben akebe bengko. Tapi ebak tolut keluar dari Sodom. Yari jeria apoy ben belirang toron dari langit akan tau jen. Matompes reng orang jeria kepi. Kanta jeria kabada ena teki. Iare bekto ne potrane manusa nyata aki. Iare jeria, orang se tepak ne beda ia tak ne bengkona, cek toron ngala areng berenga. Se beda i dalam bengkona. Beria kia se beda i tegel, cek abeli ke bengkona. Kae ngae, beremah teti nabi ini nalut. Orang se aih tear meselamete odikna, bekal kailangna odikna. Tapi orang se kailangan odikna, bekal meselamete odikna jeria. Papar caje ya. Malam jeria, bada orang kadua tepatna tedung erancang, sesetong bekale giba. Ben setong na bekale dina. Bada bebini kadua tepatna gelis gandum. Sesetong bekale giba. Ben setong na bekale dina. Bada orang lelake kadua tepatna alakoy tegel. Sesetong bekale giba. Setong na bekale dina. Red murete Isa atanya. Kak Dimba. Sebekal beda ketetian kepanika, Guste. Isa ada bu. Kenengan sebeda bebetanga. Tanto beda manok sengakanan bebetanga.